بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, kita masih bisa melanjutkan pembahasan nasihat untuk para wanita. Sebagaimana hal yang sudah kita maklumi, sesuatu yang sudah kita ketahui, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan ampunan, pahala, surga, jannah yang penuh dengan kenikmatan dan ampunannya, itu disiapkan oleh Allah bagi kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang tentu mereka memiliki sifat-sifat ya, ya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang sifat-sifat mereka. Maka seorang wanita muslimah ketika ingin mendapatkan nikmat yang Allah telah siapkan di dalam jannah dari kenikmatan dan ampunannya dan pahalanya yang besar, hendaklah dia berusaha memiliki sifat-sifat sebagai seorang muslimin, seorang muslimat, mukminin dan mukminat. Di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang sifat-sifat orang mukmin ya, yang harus dimiliki ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab 35, innal muslimina wal muslimat. Sungguhnya laki-laki dan perempuan muslim. Wal mukminin wal mukminat. Laki-laki dan perempuan yang mukmin, ya. Wal qanitina wal qanitat. Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, ya. Wasadikina wasadikat. Laki-laki dan perempuan yang benar, jujur. Wasabirina wasabirat. Laki-laki dan perempuan yang mereka memiliki sifat apa? Sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at. Laki-laki, perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah, bersedekah. Wasa'imina wasa'imat. Dan laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Wal hafidina furujahum wal hafidat. juga laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. Wadzakirinallaha katsira. Wadzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Ta'ala. Maka orang yang memiliki sifat-sifat tadi yang disebutkan tadi, Allah katakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Allah telah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka di dalam ayat ini barakallahu fikum, surat Al-Ahzab 35, Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat-sifat yang ada pada mereka, orang-orang yang mendapatkan ampunan, orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi ampunan, pahala yang besar itu bukan hanya khusus untuk kaum lelaki, ya. Maka yang perlu belajar juga kaum wanita, ya. Perlu apa? Belajar. Belajar dan berusaha memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang muslim, ya. Sehingga muslimin dan muslimat mereka berusaha untuk memahami dan mengkaji agama ini, ya. Kalau dia bisa belajar, maka bersungguh-sungguhlah ketika ada kesempatan untuk selalu mengkaji dan memahami agama ini. Walaupun mungkin kesibukan rumah tangga, ya, pekerjaan rumah tangga apa menumpuk, ya, cucian menggunung, ya, barangkali setrikaannya juga menggunung barangkali, ya, belum rumahnya yang belum di apa namanya, yang banyak sekali yang perlu ditata, dirapikan. Namun saya ingatkan, ternyata sifat-sifat wanita mukminah ini seharusnya selalu mereka berupaya memiliki sifat-sifat tadi yang disebutkan. Kaum muslimin muslimat, para pendengar sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kemarin. Masih nasihat Rasulullah SAW agar kaum lelaki itu berhati-hati dari ujian, ujian yang datang dari para wanita, ya. Sudah disebutkan hadis-hadisnya dan sudah disebutkan pula kemarin pembahasan yang ketiga, poin yang ketiga, poin ketiga kemarin kisah, ya. Ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang wanita, kemudian beliau langsung mendatangi Zainab yang sedang menggosok tempat menyamak kulit, ya. Nah, tempat yang biasa untuk menyamak kulit sedang digosok oleh beliau. Tiba-tiba beliau pun disuruh melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menunjukkan kisah yang disebutkan dari Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, bahwasanya wanita itu bisa mengundang hawa syahwat bagi kaum lelaki. Maka seyogianya agar kaum wanita ini ketika keluar benar-benar kondisinya menjaga, ya, jangan sampai menjadikan sebab munculnya fitnah, ujian yang muncul dari kaum lelaki. Sekarang poin yang keempat. Poin yang keempat, Islam, ya, telah mencegah segala celah yang bisa mengantarkan kepada fitnah yang ditimbulkan wanita. Islam telah mencegah segala celah yang bisa menghantarkan fitnah karena sebab wanita. Ujian bisa datang dari kaum wanita. Sehingga Islam menutup celah-celah yang bisa menjadi sebab munculnya fitnah bagi kaum lelaki karena sebab wanita. Ya, apa itu? Di antara celah yang diterangkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, wanita tidaklah keluar rumah dalam kondisi memakai wewangian. Wanita tidaklah keluar rumah dalam kondisi memakai apa? Wewangian. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abi Musa. Dari Abi Musa, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza istaqarat al-mar'atu famarrat 'ala al-qaumi liyajidu rihaha fa hiya kadza wa kadza." Qala qawlan syadida. Dari Abi Musa, semoga Allah meridhoinya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istaqarat," apabila seorang wanita memakai wewangian, ya, "famarat 'alal qaumi," maka dia melewati kepada sekelompok manusia, ya, kaum lelaki, "liyajidu rihaha," agar kaum tersebut, sekelompok orang tersebut, bisa mendapatkan bau wanginya. Maka diancam oleh Nabi SAW, "Bahya kada wa kada," perempuan itu demikian dan demikian, ya, yakni dengan ucapan yang keras. Dalam lafaz yang lain, "Bahya syaniyah." Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, hadis Abu Dawud, ya, dan disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, hadis ini, "wal hadisu hasan kama fi sahihil musnad," hadis derajatnya hasan sebagaimana disebutkan di dalam as-sahih al-musnad. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, sehingga wanita, ya, wanita yang mereka keluar rumah hendaklah benar-benar menjaga diri, ya, menjaga diri karena dari hal yang bisa menimbulkan fitnah bagi kaum lelaki, ya, kaum lelaki bisa terfitnah oleh kaum wanita, sehingga ketika keluar rumah mereka itu hendaklah benar-benar menjaga segala hal yang bisa mendatangkan fitnah, ujian bagi kaum lelaki. Ya, keluar rumah, ya, memakai wangi-wangian. Kalau ada lelaki yang sedang duduk, lalu mencium baunya, bisa kaget, ya. Iya, semua. Kaget dan mencari-cari bau wanginya. Siapa gerangan ini yang wanginya luar biasa, ya. Nah, itu mengundang penasaran. Mengundang penasaran yang ini bisa, barakallahu fikum, bisa terjatuhnya kaum lelaki kepada hal-hal yang lebih jauh daripada itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Nah, ya salah sendiri mau mencium bau wangi saya." Masalahnya bukan seperti itu. Tetapi hendaklah seorang wanita benar-benar mereka, barakallahu fikum, jangan sampai syaitan, ya, dalam hal ini syaitan yang sudah berusaha ingin menjatuhkan anak Adam kepada dosa dengan segala cara, sehingga hendaklah dia menjaga diri agar terjaga pula orang lain dari perbuatan dosa. Lalu kalau begitu makainya di mana, ya, sudah dibeli wangi-wangian, dipakai di mana, ya? Ya, mungkin ada yang bertanya, ya, kalau dia sudah punya suami, dia pakai wangiannya di depan siapa? Suaminya. Langkah indahnya, ya, jangan sampai terbalik. Kalau di depan suami tidak bau wangi, WhatsApp-nya nanti di luar rumah malah untuk orang lain yang kita tidak kenal, ya. Seharusnya tidak demikian. Wanita yang muslimah, mereka itu adalah hafizat li furujihin, selalu menjaga kehormatan mereka. Kemudian di antara hadis tambahan, sampai-sampai Nabi SAW itu menasehati kepada kaum wanita yang hendak berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid. Apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam hadis dari Zainab As-Saqafiyah. Zainab As-Saqafiyah. Dia bercerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idza syahidat ihtakunna al-isha'a fala taqayyab. Taqayyabatil kalailah. Datang hadis dari Zainab As-Saqafiyah. Beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian menghadiri salat Isya. Salat Isya itu salat malam berarti ya, di waktu malam. Fala taqayyab, taqayyaba tilkal lailah. Maka janganlah memakai wewangian pada malam itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Para pendengar sekalian, di sini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kaum wanita yang mungkin rajin ke masjid, ya, rajin sholat ke berjamaah di masjid. Ketika mereka berangkat ke masjid waktu malam, sholat isya, ya, dalam riwayat yang lain, yaitu hadis yang lain, dari jalan yang lain, bahwasanya Rasul menyatakan, ayyumam ra'atin asobat buhura fala tashhad ma'anal isya'a al-akhirah. Wanita mana saja yang memakai wewangian, jangan hadir bersama kami sholat isya yang akhir. Para ulama menyebutkan al-isya'a al-akhirah. Disebutkan oleh As-Sindi di dalam hasyiah terhadap Sunan An-Nasa'i jilid ke-8 halaman 154. Kenapa disebutkan nasihat Rasulullah SAW kepada para wanita untuk jangan hadir waktu sholat isya yang akhir bagi yang memakai wangian? Kata As-Sindi rahimahullah, la'ala at-takhsis, bisa jadi pengkhususan jangan menghadiri waktu sholat isya yang akhir, kemungkinan besar adalah al-khawf alaihinna bil-lail, akthar kekhawatiran, fitnah yang muncul di waktu malam itu lebih besar daripada selainnya. Ya, fitnah kekhawatiran Rasulullah SAW bisa menimbulkan fitnah di waktu malam, jika keluar rumah pakai minyak wangi, itu lebih besar daripada selainnya. Yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, karena kebiasaan mereka, wanita, memakai wewangian itu di waktu malam. Ya, kebiasaan mereka memakai minyak wangi itu di waktu malam, ketika berkumpul bersama siapa? Suaminya. Ya. Ini yang disampaikan oleh As-Sindi rahimahullah ketika mengomentari hadis tersebut. Para pendengar sekalian rahimani wa rahimahullah, sehingga memakai wewangian, ya, ini perlu ditempatkan pada tempatnya. Jangan sampai seorang wanita mengundang fitnah, ujian bagi kaum lelaki ketika keluar rumah, ya, mendatangkan fitnah bagi kaum lelaki. Sehingga ketika mereka memakai minyak wangi, hendaklah di rumah. Jangan keluar di saat keluar ke masjid. Sebagaimana hadis Abu Dawud dari Abu Hurairah, la tamna'u ima Allah masajidallah walakin liyahrujna tafla. Janganlah kalian mencegah, ya, istri-istri kalian ke masjid-masjid Allah. Artinya kalau istri izin pamitan ya, keluar rumah ke mau ke masjid sholat jamaah, maka jangan dicegah, jangan dilarang. Tapi apa kata nasihat Nabi? Walakin liyahrujna tafla. Tapi hendaklah mereka keluar itu tidak memakai apa tadi? Wawangnya. Ya, hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Disebutkan di dalam Syarah Sunan Abu Dawud. Ya, disebutkan penjelasannya. Ya. Wa innama umirna bidzalik, tidak lain para wanita diperintahkan demikian. Ya. Kenapa? Dan dilarang yang demikian memakai minyak wangi. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain, li'alla yuharrikna rijal bitibihinna, supaya minyak wangi itu tidak menggerakkan syahwat, ya, bagi kaum lelaki. Ya. Kenapa? Karena yang demikian itu bisa mendatangkan fitnah bagi kaum lelaki. Sebagaimana bagusnya pakaian, perhiasan, ya, yang nampak bagi kaum lelaki itu bisa menimbulkan apa itu dawai syahwat, mengundang apa syahwat bagi kaum lelaki. Sehingga di sini barakallahu fikum, Rasulullah SAW menutup pintu-pintu yang bisa menjadikan fitnah bagi kaum lelaki. Para pendengar sekalian, sehingga kalau seorang wanita keluar rumah untuk ke masjid hendak sholat berjamaah, ya, walaupun bagi wanita yang afdol berdasarkan pendapat jumhur ulama, jumhur ahlul ilm, yang afdol mereka sholat lima waktu itu yang afdol di rumah, ya. Namun kalau memang ingin ke masjid, itu tadi bagaimana hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masajid. Jangan kalian larang istri-istri kalian ketika hendak ke masjid. Tapi ingat, wa buyutahunna khairun lahunna. Dan rumah-rumah mereka jauh lebih baik bagi mereka untuk melakukan apa? Sholat mereka. Hadis dari Abu Dawud. Dan asal hadis ini di dalam Sahihaini. Cuman tidak ada lafaz wa buyutahunna khairun lahunna. Ini pendapat yang dipegang oleh jumhur ahlul ilmi. Sehingga kalaupun wanita ingin mengerjakan sholat di masjid, menghadiri sholat berjamaah, barakallahu fikum, ini hendaklah mereka menjaga diri dari segala hal yang bisa mendatangkan fitnah, mengundang syahwat kaum lelaki, ya, mengundang syahwat bagi kaum lelaki. Para pendengar sekalian, Imam Nawawi rahimahullah mengomentari hadis tentang tadi, yaitu jangan kalian mencegah istri-istri kalian ke masjid, ya, la tamna'ul masjid lakin bisyartin dzakarohal ulama, artinya kamu jangan mencegah wanita atau istri datang ke masjid, tapi dengan syarat yang telah disebutkan para ulama, yaitu apa? Alla takuna mutatayyibah wala mutasyayyinah. Ya. Itu tadi syaratnya, diantaranya jangan memakai wawangnya. Ya. Sehingga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Mumti' jilid ke-4 beliau menerangkan bahwasanya bagi seorang wali, kalau dia bapaknya berarti dia wali anak perempuannya, ya. Kalau dia punya anak perempuan, hendaklah dia berusaha ketika anak perempuannya datang ke masjid, berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, hendaklah dia memperhatikan, ya, memperhatikan bahwasanya kalau dia keluar jangan sampai mutaqayyibah. Kalau dia memakai wangian, maka bagi wali maka boleh mencegahnya. Ya, boleh mencegahnya. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam Syarhul Mumti' jilid keempat, halaman 254. Para pendengar sekalian, ya. Zaman sekarang ya, ya. Kadang sholat berjamaah itu apa ya? Kebanyakan yang semangat malah anu apa? Ibu ya. Ibu semangat masjid. Kadang kaum lelakinya sedikit ya. Ya padahal kalau kita mau jujur, mau ikhlas memahami apa yang dipahami oleh para sahabat, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan para murid-muridnya, itu para sahabat, itu dengan ancaman yang keras bagi yang dengan sengaja tanpa alasan tidak sholat berjamaah, diancam dengan ancaman yang cukup berat sebagai peringatan betapa pentingnya sholat berjamaah bagi kaum lelaki. Kata beliau lakot, beliau diceritakan dari hadis Abu Hurairah sampai Rasulullah SAW mau mencari kayu bakar, nanti dinyalakan untuk membakar rumah-rumah yang didapati lelaki tidak sholat berjamaah. Artinya ini sebagai ancaman yang cukup keras. Ya. Sampai beliau mengatakan fa'uhariqu alaihim buyutahum. Ya. Saya ancam akan saya bakar rumah-rumah mereka. Yaitu lelaki yang di rumah tidak sholat berjamaah. Karena tidak ada uzur, tidak ada alasan yang syar'i. Sehingga para ulama dengan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, itu ancaman Rasul, peringatan Rasul yang keras ini yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, datang dari Abu Hurairah, menunjukkan pendapat yang rajih bahwa sholat berjamaah itu wajib fardu ain bagi kaum lelaki. Ya, sampai ketika Nabi perang, ya, bayangkan Nabi perang. Lagi perang tetap Nabi menegakkan apa? Sholat berjamaah. Ya, sebagian sholat, sebagian berperang. Nanti sebagian sudah mau selesai, yang lain masuk sholat berjamaah bergantian. Tidak ditinggalkan sholat berjamaah oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, tetap ditegakkan. Sehingga pendapat yang rajih, Allahu a'lam, karena di sana ada yang berpendapat fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, namun pendapat yang rajih insyaallah fardu ain bagi kaum lelaki yang memiliki tidak ada uzur ini. Maka para pendengar sekalian masih ingat juga barangkali kisahnya orang yang buta datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam minta keringanan, ya. Maka lelaki tersebut dalam keadaan buta, tidak punya penuntun, rumahnya jauh, ya. Maka Rasulullah SAW bertanya, hal tasma'unida, apakah engkau mendengar adzan? Qala na'am, ya saya mendengar. Qala fa'ajib, kalau begitu kamu wajib mendatanginya. Hadis riwayat Muslim nomor 653. Maka di sini para pendengar sekalian, kalaupun seorang wanita bersemangat ingin ikut hadir ya sholat berjamaah, di sini Rasulullah SAW menasehati untuk jangan sampai melakukan hal yang bisa mengundang fitnah bagi kaum lelaki. Apa bentuknya tadi? Memakai minyak wangi. Minyak wangi, pakailah minyak wangi. Seorang wanita itu memakai minyak wangi di rumah, di saat suami pulang, masya Allah. Begitu buka pintu, bau harum. Rasanya apa? Senang apa enggak? Senang. Nah, ya masya Allah. Yang tadinya suasananya enggak mengenakan di luar, bau asap, bau apa. Ya, asap kendaraan maksudnya. Begitu masuk rumah, baunya harum. Terasa berbunga-bunga ya? Iya. Terasa berbunga-bunga dan rasanya tenang gitu ya. Senang dan menyenangkan. Tapi kalau maaf ya, seorang ibu rumah tangga ya, suami sudah di luar rumah bergelut dengan bau asap, begitu masuk rumah si jemput sang istri baunya sama dengan asap yang di luar sana. Dapur ya. Ya hendaklah dia berusaha berpenampilan yang menyenangkan dan menyejukkan pandangan, kan gitu. Yang demikian ini akan menjadikan kebaikan bagi dirinya. Itu menunjukkan wanita yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Para pendengar sekalian, ini diantara hal yang celah yang bisa mendatangkan fitnah bagi kaum lelaki. Wewangian yang dipakai oleh kaum wanita di saat keluar rumah. Semoga apa yang kita bacakan pada pagi hari ini, pada kesempatan ini bermanfaat. Ada kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.